Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, nahmadu subhanahu wa ta'ala an khalaqa wa sawa, wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba. Para pendengar RRI yang berbahagia, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Allah adalah Tuhan yang maha kasih, oleh karena itu sambut kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Tuhan yang maha pencipta, oleh karena itu hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Tuhan yang maha pemurah, oleh karena itu tidak ada kata terlambat di dalam kehidupan ini bagi kita semua untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-13 dari surat Maryam yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hananam min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah orang yang bertakwa. Di dalam ayat ke-13 ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menceritakan tentang profil diri seorang Nabiullah Yahya yang merupakan anak dari Nabi Zakaria yang sudah lama dinanti-nantikan oleh Nabi Zakaria. Apa kemudian setelah ayat sebelumnya mengatakan bahwa Yahya khuzil kitab, Yahya ini adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amanah yang harus dia emban. Wa atainahul hukma sabiya, dan sejak kecil dia sudah dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga sikapnya. Nabi Zakaria adalah anak kecil yang bukan anak biasa, yang banyak menghabiskan waktu untuk bermain-main saja, akan tetapi dialah adalah seorang calon nabi yang sejak kecil sudah memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Nah, apa kemudian wa hananam min ladunna, ya, kalau ayat sebelumnya menceritakan tentang kecerdasan seorang Yahya, kehebatan seorang Yahya dari sisi kebijaksanaan ilmu pengetahuan, maka di dalam ayat ke-13 ini Allah lebih banyak menjelaskan tentang profil dirinya sebagai seorang manusia yang memiliki jiwa yang penyabar, karakter yang baik. Seperti apa itu? Wa hananam min ladunna, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami. Kenapa Allah di sini mengatakan kami sangat sayang, sangat belas kasihan kepada seorang Yahya? Jawabannya adalah karena ketika Yahya lahir, kedua orang tuanya sudah berada dalam kondisi tua, ya, sudah berada dalam kondisi yang sangat tua. Artinya, ya, Yahya sebagai seorang anak kecil sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang berlebih dari orang tuanya. Seperti apa itu? Kita lihat anak kecil kalau lahir. Anak kecil kalau lahir itu orang tuanya akan sibuk untuk mengganti popoknya kalau dia kencing, ya, kalau dia beol, kemudian membuatkan susunya atau menetekkannya pada saat si anak ini lapar, menjaganya dari nyamuk, ya, mencuci pakaian si anak ini, dan itu bukan sembarangan, harus dicuci dengan benar-benar cepat. Karena apa? Karena butuh pakaian yang banyak bagi si anak. Ada ekstra dan kerja keras yang harus dilakukan oleh seorang tua, ya, para orang tua ketika memiliki anak yang masih kecil. Begitu juga pada waktu si anak ini berada dalam kondisi masih belia, ya, bermain kesana kemari, menyerak-nyerak, si orang tuanya sudah membersihkan, ya, tiba-tiba diserak lagi sama si anak, rumah begitu bagus dicat, dicoret sama si anak ini, butuh tenaga yang kuat, ekstra keras, dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang masih berusia produktif, dalam artian masih kuat tulangnya untuk bergerak ke sana kemari, menggendong anak dan sebagainya. Dan itu yang hampir-hampir tidak didapatkan oleh Nabi Yahya, karena Nabi Zakaria dan istrinya sudah tua, tidak sanggup lagi mengejar Yahya ke sana kemari, tidak sanggup lagi untuk bangun malam, dalam artian berkurang kemampuan itu, volume itu, karena mereka sudah berada dalam kondisi yang tua. Rasa kasihan, rasa sayang kepada si Yahya itu, kepada anaknya Yahya itu, tidak lagi sama sebagaimana kalau misalnya orang tua ini masih dalam kondisi muda belia. Makanya Allah mengatakan wahananam min ladunna, sebagai penggantinya orang tuanya yang mungkin tidak sanggup memberikan kasih sayang yang maksimal kepada seorang Yahya, maka kami yang akan bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang itu. Subhanallah. Ya. Dan tidak ada kasih sayang yang jauh lebih baik selain daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, yang inilah yang diberikan oleh Allah kepada seorang Yahya. Ya, ini suatu pelajaran yang besar kepada kita semua, bahwa ya, ketika kita sangat senang dengan rasa belas kasih orang kepada kita, rasa cinta dan sayang orang kepada kita, tapi terkadang di dalam kehidupan ini kita banyak melupakan bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, kalau sudah hari raya, semua berkumpul, semua saling tertawa gembira, saling memberikan amplop ya, yang orang-orang tua kepada, semuanya merasa senang, merasa sangat bahagia, merasa sangat dicintai. Tapi ternyata satu hal yang dilupakan adalah bahwa di dalam kehidupan ini banyak di antara kita yang malah tidak berusaha untuk mendapatkan rasa belas kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahananam min ladunna wa zakatan, ya. Allah mengambil alih posisi menyayanginya dan wa zakatan, ya. Kami bersihkan Yahya itu dari dosa. Wa kana taqiya, dan dia juga adalah orang yang bertakwa. Ya. Dia juga adalah orang yang bertakwa. Subhanallah. Allah berikan gambaran profil seorang anak, seorang manusia yang memiliki karakter yang begitu sangat baik. Hatinya, karena langsung mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang Yahya memiliki hati yang lembut, hati yang penuh dengan kasih sayang. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita mau jujur, pada saat sekarang ini mungkin banyak di antara kita yang hati kita ini sudah menjadi keras, bahkan banyak di antara kita yang hatinya sudah keras seperti kerasnya batu. Ya. Ini merupakan suatu krisis besar yang melanda kehidupan seorang mukmin kalau hatinya itu sudah menjadi hati yang membatu. Yang lebih parahnya lagi adalah ketika orang lain menyayanginya, mencintainya, membantunya, tapi ternyata dengan hatinya yang membantu itu dia tidak mampu membalas kasih sayang orang lain dengan baik, dan yang lebih-lebih parah daripada itu dia malah ya seperti air susu dibalas dengan air tuba. Orang sudah berbuat baik, dia malah melakukan hal-hal yang terlarang. Ya, berapa banyak di dalam Al-Qur'an Allah menceritakan, ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabiullah Nuh alaihissalam menyampaikan kebaikan kepada umatnya selama 950 tahun, tetapi apa balasan dari umatnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk dan kebaikan kepada umatnya, akan tetapi apa balasan dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu? Menuduhnya yang tidak-tidak. Ya. Di dalam kehidupan ini salah satu fenomenanya adalah banyak di antara kita yang hidupnya menjadi susah, hidupnya menjadi sangat parah, tidak ketentuan, karena hatinya sudah membantu. Salah satu kunci di dalam kehidupan ini agar menjadi kehidupan yang baik adalah ketika hati kita ini menjadi hati yang lembut. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Rahmat dan Rahim. Kasih sayang Allah itu sangat besar kepada kita. Makanya kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap tindak dan perilaku kita. Apa yang ingin kita lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk menjalani kehidupan ini kita perlu jiwa yang lembut, kita perlu hati yang tulus, kita perlu hati yang begitu sangat indah sehingga akhirnya menampilkan keindahan kepada orang lain. Tidak akan pernah rugi orang yang hatinya lembut yang selalu memberikan kepada orang banyak. Tidak akan pernah rugi orang yang walaupun dia dijahili oleh orang lain, disakiti oleh orang lain, akan tetapi jiwanya tetap menjadi jiwa yang begitu sangat menyentuh, begitu sangat menawan, dan akhirnya orang-orang seperti ini akan menjalani kehidupannya dengan sangat indah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa ada tiga puncak pintu kebaikan. Yang pertama adalah as-saha 'alan nas. Yang kedua adalah as-sabru 'alal aza, dan yang ketiga adalah ada tiga puncak kebaikan yang kalau dilakukan seorang manusia akan berada dalam puncak kebaikan, yaitu bersikap dermawan kepada orang lain, hatinya lembut, cepat tersentuh. Yang kedua, yaitu orang-orang yang sabar di dalam menghadapi berbagai permasalahan. Dan yang ketiga adalah thayyibul kalam, orang-orang yang ucapannya itu selalu lembut walaupun dia disakiti. Orang-orang yang tidak mudah tinggi suaranya, orang-orang yang tidak mengangkat suaranya, merepet-repet atau membentak-bentak. Apabila ketiga hal ini didapati, maka dia akan bisa tampil menjadi orang-orang yang terbaik di dalam kehidupannya. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa di dalam kehidupan ini, kalau kita melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membantu kita. Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Pada saat kamu membantu Allah, Allah akan membantu kamu dan akan mengokohkan kaki kamu di dalam kehidupan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.